Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Ad-Da'wah Dawa sampai pada permasalahan sebuah pertanyaan yang menurut beliau masyhur ketika itu, apakah ada hubungannya antara doa dan takdir, antara doa dan takdir. Ini sudah yang penting sudah kita sebutkan bahwa pembahasan ini sudah didahului oleh sebagai mukaddimah oleh beliau dalam pembahasan ad-du'a dawa. Doa itu sendiri adalah obat. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas sebelum ini, doa itu termasuk diantara sebab yang paling kuat dalam upaya mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Qala rahimahullahu ta'ala, wahahuna su'alun masyhur. Di sini ada sebuah pertanyaan yang sangat terkenal, wahwa annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi. Bahwa sesuatu yang kita minta, kita doakan, kita berdoa, ini berdoa dengannya, yang kita baca dalam doa, yang kita minta, kalau memang sudah ditakdirkan, sudah pasti akan terjadi. Da'a bihil 'abdu aw lam yad'u. Wa in lam yakun qad quddira lam yaqa. Sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu. Jadi perkara yang kita minta itu, apakah berupa kesehatan, rezeki yang lainnya, ilmu, kalau memang sudah ditakdirkan, pasti akan terwujud tanpa kita berdoa, ataupun dikata dengan berdoa. Berdoa atau tidak, pasti akan dapat, bahkan ada. Tapi kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, pasti dan maka tidak akan pernah terjadi. Baik itu diminta, orang itu berdoa kepada Allah ataupun di maupun tidak. Fa dhannat ta'ifatun sihhata hadzal su'al. Ini bagaimana? Perkara itu kan sudah ditakdirkan. Kalau memang ditakdirkan Allah dapat, dapat doa ataupun tidak. Kalau tidak ditakdirkan Allah dapat, tidak ditakdirkan dapat, maka tidak akan pernah berhasil walaupun dia berdoa dengan sampai mungkin berjam-jam sampai mata air matanya kering minta kepada Allah. Kalau memang tidak ditakdirkan, tidak akan dapat. Kata beliau, ada orang yang mengira pertanyaan ini benar. Fatarakat du'a wa qalat la faidata fihi. Lalu dia pun meninggalkan doa dan berkata, doa itu enggak ada faedahnya, enggak ada gunanya berdoa. Wa haula ma'afarati jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun fa inna tadda madhhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab. Mereka yang punya pandangan atau punya pertanyaan seperti ini, di samping parahnya kejahilan mereka dan kesesatan mereka, juga mutanaqidun, mereka sendiri bertentangan, pola pikirnya terbalik, membentur dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri, enggak bisa konsekuen dengan ungkapan ataupun pertanyaan atau punya pikiran seperti ini, enggak konsekuen. Karena apa? Kalau dibuat mazhab mereka, pemikiran mereka itu baku, tetap diberlakukan kepada semua hal, berarti itu menolak, mengingkari semua sebab. Mengingkari semua sebab. Ingat sampai di sini, Kemarin sudah kita lihat, kita bahas bahwa doa itu termasuk sebab yang paling kuat. Berarti orang yang menganggap bahwa kalau sudah ditakdirkan tidak mungkin sudah ditakdirkan dapat, pasti akan dapat walaupun berdoa atau tidak. Dan kalau kalau ditakdirkan tidak dapat, dia tidak akan pernah dapat walaupun dia berdoa ataupun tidak. Nah, kalau ini diterima, berarti dia menolak, mengingkari semua sebab, termasuk di dalamnya doa. Mengingkari juga doa. Menganggap doa itu bukan sebab. Fayuqalu li ahadin. Sebuah pertanyaan diajukan oleh beliau. Coba tanyakan kepada mereka. In kana syaba'u warriyu qad qudira laka fala budda min wuqu'ihi. Sekarang coba, kalau misalnya kenyang dan hilangnya haus itu sudah ditakdirkan untukmu, maka pasti akan terjadi. Kamu tidak akan haus dan tidak akan lapar. Ini kenyang. Akal dah awlam takul. Kamu makan atau tidak, kalau ditakdirkan kenyang, pasti kenyang. Wa illam yuqaddar lam yaqa'a akalta aw lam ta'kul. Dan kalau tidak ditakdirkan kenyang, makan seberapa pun kamu atau tidak makan pun pasti tidak akan ada rasa kenyang itu. Paham ini ya? Bisa dimaklumi. Nah. Jadi kalau kenyang dan hanya ini hilangnya haus itu sudah ditakdirkan, enggak perlu cari makan dan enggak perlu cari minum. Tapi kalau tidak ditakdirkan, biarpun kamu minta, kamu cari minum, cari makanan, itu juga tidak akan kenyang. Ini sudah. Baik. Qala, berikutnya. Ini satu pertanyaan. Ini pertanyaan balik. Itu maksudnya mengilzamkan orang yang punya pandangan, punya pikiran seperti itu. Wa in kana al-walad qad qudira laka fala budda minhu wati'at az-zawjah wal amah aw lam tuta. Wati'at az-zawjah wal amah awlam suta. Kalau sudah ditakdirkan kamu punya anak, kamu punya ini menikah, enggak punya ini punya istri dan budak, ya, itu mesti akan kamu dapatkan kalau biarpun kamu, walaupun kamu tidak punya ini, tidak mencampuri, menggauli istri dan budak. Kalau memang sudah ditakdirkan punya anak, menikah ya sudah menikah, istrinya ditinggal. Begitu akad ditinggal. Kalau memang ditakdirkan punya anak, kamu akan punya anak. Enggak perlu mendekati istri. Nah, begitu. Enggak perlu dia punya apa? Menggauli buah budaknya kalau memang ditakdirkan punya anak. Wa illam yuqaddar lam yakun. Dan kalau tidak ditakdirkan kamu punya anak, maka tidak akan pernah kamu punya anak. Fala hajata ila tazawwuj wa tasarri wa halum majra. Jadi enggak perlu. Kalau memang tidak ditakdirkan punya anak, enggak perlu kamu menikah. Karena kalau memang ini percuma saja. Sudah menikah tapi enggak pernah punya anak. Ini misal seperti itu. Wa halum majra dan seterusnya demikian. Fa hal yaqulu hadza aqilun aw adami? Apa mungkin ada orang manusia atau orang yang berakal mengatakan yang seperti ini, berpendapat sedemikian ini. Sampai mengatakan punya atau punya pikiran demikian. Kalau misalnya masih dalam bentuk khayalan dia, bayangan pikirannya mungkin tidak perlu diberi. Masih mungkin khayal-khayal dia sendiri. Tapi kalau dia sampaikan, dia cetuskan, itu sudah sebuah pertanyaan yang dibalikkan dengan pertanyaan seperti ini. Qala balil hayawanul bahimu mafturun ala mubasharatil asbab. Bahkan hewan pun, binatang pun, itu mereka tercipta dengan fitrah mereka untuk menjalani sebab. Ini binatang. Allati biha qiwamuhu wa hayatuhu. Yang dengan itulah, sebab-sebab itulah tegaknya, lurusnya kehidupan dan sendi-sendi kehidupan mereka, binatang tersebut. Kelanjutan, kelangsungan spesies mereka, jenis-jenis mereka. Fal hayawanatu aqal wa afhan minha min haula'i alladziina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Bahkan ternyata binatang-binatang itu lebih berakal, lebih sempurna akalnya daripada mereka yang punya pikiran pemikiran seperti ini. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Karena mereka binatang ternak itu masih mampu mengerti. Dia punya keturunan, dia lapar, dia cari makan. Dia mencari pasangan. Nah, haus cari minum. Mestinya kalau mereka berpikir kan demikian juga. Tidak memikirkan masalah takdir. Kalau kemarin kita sudah berikan jawabannya. Dia misalnya lapar, itu kan takdir Allah memang. Dan dia akan berusaha untuk menghilangkan lapar itu juga dengan takdir Allah. Cari makan. Nah, seperti digambarkan oleh Umar bin Khattab menjawab pertanyaan pernyataan Abu Ubaidah bin Mujarrah. Qala rahimahullahu taala. Wa takayasa ba'dhum. Ada yang pura-pura pintar di antara mereka. Wa qala al-istighalu bid-du'a min bab at-ta'abbud al-mahd. Yuthibullahu alaihi da'iya min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwujuhin ma. Ada lagi yang merasa sedikit lebih pintar dari yang tadi. Tapi juga masih menyimpang, masih keliru. Kata mereka, menyibukkan diri dengan doa itu min bab ta'abbud al-mahd. Karena mungkin paham hadis, belajar hadis atau mendengarkan hadis, doa wal ibadah, berarti doa itu, menyibukkan diri dengan doa itu ibadah murni. Allah beri pahala orang yang berdoa tanpa ada pengaruhnya sendiri, tanpa ada doanya, ini doa itu sendiri tanpa mempunyai pengaruh sama sekali terwujudnya hasilnya atau tidak. Dari sisi manapun doa itu tidak ada pengaruhnya. Tapi Allah memberi pahala orang yang berdoa, mungkin berwujud apa yang dia minta. Qala wala farqa 'inda hadzal mutakayis bainad du'a wa bainal imsak anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thiri fi husulil matlub. Nah, menurut mereka tidak ada bedanya antara doa dan menahan diri. Ini tidak berdoa, baik itu dengan hati dan lisan, di dalam pengaruh untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ya, buahnya dari apa yang dia minta dengan doa itu. Enggak ada bedanya orang itu berdoa ataupun tidak. Karena kalau misalnya pun dia berdoa itu adalah pahala yang murni. Artinya ini ibadah murni. Dan kalau dia misalnya mendapatkan dari yang dia pinta itu bukan dari sebab doanya, tapi dari pahala dari Allah. Wa irtibatu du'a indahum bihi kartibatis sukut wala farq. Jadi antara terwujudnya apa yang diminta menurut mereka itu seperti keterikatannya as-sukut, ini kediaman, ini diamnya orang itu sama seperti itu. Nah, enggak ada kaitannya dengan terwujudnya apa yang dia minta. Sebab dia berdoa itu adalah murni ibadah. Dan Allah memberinya pahala. Paham ini? Jadi maksudnya itu dia, mereka berdoa. Bukan karena, dan dia mendapatkan itu bukan karena doanya. Tapi karena pahala dari Allah. Allah memberi pahala doanya. Wa qala ta'ifatu at-ta'ifatun ukhra. Akyas min haula. Ini lebih pintar sedikit daripada yang kedua. Balid du'a alamatun mujarradatun nasabaha Allah subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Famata waffaqa Allah al-ibada lid-du'a kana dhalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad qudiyat. Ini mirip kan? Mirip dengan pernyataan Amirul Mukminin, ma ahmilu hammad ijabah walakin ahmilu hamma ad-du'a. Mungkin paham sedikit dengan pernyataan beliau radhiyallahu an, tapi salah juga dalam memahami. Nah, mengerti ya, hafal, tapi tidak mengerti apa yang dimaksud sesungguhnya dari kalimat tersebut. Nah, kata beliau, menurut kelompok ini, doa itu adalah tanda murni, sebagai tanda bahwa Allah menjadikannya sebagai alamat, sebagai tanda bahwa dia memenuhi hajat seorang hamba, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi hajat seorang hamba. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik seorang itu berdoa, berarti itu tanda bahwa Allah akan memenuhi keinginannya, atau tanda bahwa kebutuhannya sudah terpenuhi, hajat orang itu sudah terpenuhi. Nah, wa hadza, kata mereka, kama idza ra'aina ghaiman aswada baridan fi zamani syita. Ini seperti kita melihat mendung yang hitam yang tebal di musim dingin, musim penghujan. Fa inna dhalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Itu berarti tanda sebentar lagi turun hujan. Maksud ini tamtsilnya beliau. Jadi orang yang menyeni berdoa itu menurut mereka, menurut kelompok ini, ini satu kelompok, tapi yang satunya ini lebih pintar sedikit, bahwa orang yang berdoa itu berarti tanda kebutuhannya, hajatnya sudah terpenuhi. Seperti awan tebal ya di musim dingin, itu berarti tanda akan adanya hujan. Ini menurut kelompok ini. Jadi bukan karena ini dia mendapatkan apa yang diinginkannya, itu karena doa. Qalu wa hakadha hukmu ta'ati ma'a thawab. Seperti itu juga hukum-hukum ketaatan, semua amalan dan ibadah kita bersama pahala seperti itu. Jadi orang itu ketika beramal, mengerjakan amal soleh dalam bentuk apapun, itu tanda berarti dia dapatkan pahala. Bahwa Allah ingin berinya pahala. Wal kufru wal ma'asi, demikian pula maksiat dan kekufuran, ma'al iqab. Nah, ketika orang itu melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan, kekufuran, hiya amaratun mahdah li wuqu'i thawab wal iqab. Ini kalau kekafiran berarti itu tanda akan terjadinya hukuman. Dia berbuat maksiat itu tanda bahwa dia berarti mendapatkan hukuman. Kalau dia mengerjakan ketaatan itu tanda bahwa dia mendapatkan pahala. La annaha asbabun laha. Bukan berarti kekafiran dan maksiat itu sebab mereka mendapatkan hukuman. Bukan berarti taat dan kebaikan, amal saleh itu sebab dia mendapatkan pahala. Wa hakadha indahum al-kasru ma'al inkisar, wal harqu ma'al ihraq, wal izhaq ma'al qatl. Laisa syai'un min dhalika sababan al-battah. Pecah bersama inkisar, yakni memecah dengan terjadinya pecah, ya itu enggak ada hubungannya. Ini perbuatan, ini hasil. Ya, orang itu memukul itu, nah itu tanda bahwa kaca ini akan pecah, gelas ini akan pecah ketika dia mau memecahkannya. Paham ini? Kalam, ya. Jadi memecahkan kaca itu adalah tanda bahwa kaca itu akan pecah. Gak ada hubungannya, bukan sebab. Terbakarnya sesuatu itu bukan karena dia dibakar. Ada orang menyalakan korek api misalnya, kemudian dekatkan kertas. Itu bukan berarti api itu sebab dia menyalakan korek api membakar kertas, itu bukan sebab kertas itu terbakar, tapi tanda. Kalau sudah demikian berarti tanda bahwa kertas itu akan terbakar. Paham? Ini ya, ini kelompok yang sedikit lebih cerdas, lebih pintar dari yang tadi, yang sebelumnya. Wal izhaq ma'al qatl. Dia membunuh dengan terbunuhnya binatang misalnya. Jadi dia membunuh itu bukan sebab, tapi tanda bahwa binatang itu akan mati. Laisa syai'un min dzalika sababan al-battah. Dan itu semua bukan sebab sama sekali. Wala irtibatun bainahu wa baina ma yartarattaba 'alaihi. Dan tidak ada hubungannya, keterkaitannya antara dia melakukan perbuatan tersebut dengan hasilnya. Dia memecah dengan pecahnya kaca itu tidak ada hubungannya. Itu cuma sebagai tanda, bukan sebab. Illa mujarradul iqtiranil adi la ta'thirus sababi. Jadi semata-mata sekedar iqtiranul adi, periringan ini, kebiasaan beriringannya sebuah kejadian dengan kejadian berikutnya, bukan sebagai sebab yang berpengaruh menimbulkan akibat. Wa khalafu bidzalikal hiss, wal aql wal syara wal fitrah wa sa'ir tawaif al unqala bal adhaku alaihim al unqala. Mereka menyelisihi indra, akal, syariat, fitrah, bahkan semua kelompok orang yang berakal. Bahkan pendapat mereka ini jadi bahan tertawaan orang-orang yang berakal. Aneh kan? Apa? Enggak ada hubungannya orang itu memecah dengan pecahnya kaca. Hancur kacanya. Enggak ada. Itu tanda bahwa kacanya memang tandanya akan pecah. Karena saya memukulnya. Memecahkan kaca. Nah ini kalimat-kalimat yang membuat apa namanya, ya, atau asalnya bukan dari pikiran-pikiran yang sudah jernih, termakan dengan berbagai macam bentuk filsafat. Qala was-shawab annaha huna qisman tsalitsan. Sebetulnya yang benar ada kelompok yang ketiga, bagian yang ketiga, ghayra ma dzakarahu sa'il, bukan yang di ini, di luar apa yang dikatakan oleh si penanya. Wahwa anna hadzal muqaddar quddira bi asbab, bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan itu ditakdirkan dengan sebabnya. Wa min asbabihi addu'a, sudah kita lewati. Wa huwa min aqwa as-sabab, termasuk di antara sebab-sebab yang paling kuat. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi, semua kejadian yang ada di alam ini itu tidak ditakdirkan lepas dari sebabnya. Tentu ada sebabnya. Kita tahu atau kita tidak ketahui. Walakin qudira bisababihi, tapi semua ditakdirkan dengan sebabnya. Famata atal abdu bisabab waqa'a al-maqdur. Apabila seorang hamba menjalankan sebab tersebut, terjadilah maqdurnya yang ditakdirkan untuk dia, akibatnya. Wa mata lam ya'ti bi sabab intafal maqdur. Kalau dia tidak menjalankan sebab, hilanglah maqdur. Wa hadha kama qudira as-sab'u war-ri, contoh supaya kita lebih paham, seperti orang yang ditakdirkan kenyang dan ri bil akli wasyurbi, karena dia makan dan minum. Wa qudira al-walad bil wat', ditakdirkan dia punya anak karena dia mencampuri istri atau budaknya. Wa qaddara husulul zara' bil badr, dan ditakdirkannya dia memperoleh tanaman tumbuhan padi dengan dia menebarkan benihnya. Wa qaddara khuruju nafasil hayawan bil dzabh, dan ditakdirkan lepasnya nyawa seekor binatang dengan dia menyembelihnya. Wa kadzalika qaddara dukhulal jannah bil a'mal wa dukhulan nar bil a'mal. Begitu pula takdir orang itu masuk dalam neraka, masuk dalam surga, itu ditakdirkan dengan amal. Jadi ajikan sebab amalan itu sebagai sebab dia masuk surga dan masuk ke dalam neraka. Baik. Qala wa hadha qismu huwal haq. Inilah pendapat yang paling benar. Wa hadzal ladzi hurimahu as-sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Inilah yang dihalangi si penanya darinya sehingga dia tidak mendapatkan taufik untuk menemukan jawabannya. Ya, ada sebab, tentu ada akibat. Kalau memang ditakdirkan dia akan menjalankan. Dia menjalankan sebab itu pun juga dengan takdir, seperti pernyataan Amirul Mukminin yang kita ceritakan. Dia menghindar, dia selamat dari penyakit taun. Jika ditanyakan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, afirarun minal qadar, nahnu nafirru minal qadar ila qadar. Kami lari dari takdir menuju kepada takdir pula. Qala wa hina idzin. Nah, di saat itulah mestinya kita pahami faddu'a min aqwa al-asbab. Doa itu termasuk di antara sebab yang paling kuat. Nah, apalagi dengan kondisi yang dia terlihat betul-betul sangat berhajat kepada apa yang dia inginkan, lengkap semua sempurna syaratnya, hilang mawani'nya, bertepatan dengan waktu-waktu mustajab, sudah didahului dengan berbagai ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Itu sebab. Kalau misalnya tidak terwujud, itu bisa jadi sebagai simpanan. Ada kebaikan yang lain yang dia simpan di sisi Allah. Nah, yang Allah simpankan untuk dia. Fa idza qudira wuqu'ul mad'u bihi biddu'a lam yasih an yuqal. Sehingga ketika ditakdirkan terjadinya apa yang diminta karena doa, enggak boleh, enggak pantas untuk dikatakan la faedata fid du'a. Tidak ada gunanya dalam doa itu, tidak ada faedahnya. Padahal jelas mungkin dengan sebab dia berdoa, dia terhindar dari penyakit, dia terhindar dari gangguan, kecelakaan misalnya. Dengan doa itu dia pun memperoleh kenyamanan, kesehatan, kedamaian hati, atau barokah dari usahanya berhasil. Kama la yuqal, sebagaimana dikatakan, la nyanyi tidak boleh dikatakan la faidata fil akli wasyur wa jami'il harakat wal a'mal. Sehingga sama seperti itu, tidak mungkin bisa dikatakan bahwa enggak ada faedahnya yani makan dan minum dan semua gerakan serta semua tindakan ketika dia ingin kenyang atau ingin hilang dahaganya atau hausnya atau ingin punya anak. Enggak bisa kita nafikan, enggak ada faedahnya ya, mencari makanan, mencari minuman ataupun mencari pasangan. Walaisa syai'un minal asbabi anfa minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat di antara sebab-sebab itu dibandingkan doa. Wala ablagh, dan tidak ada yang lebih sempurna fi husulil matlub. Dan tidak ada yang lebih sempurna di dalam upaya untuk meraih, mewujudkan apa yang diinginkan. Tidak ada yang lebih sehebat doa. Apalagi dengan lengkap. Dan sering kita lihat, karena mungkin kalimat-kalimat yang sepertinya terdorong oleh kejengkelan, kemarahan. Makanya hati-hati para orang tua, jangan sampai mereka mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Ya. Nah, tetap doakan kebaikan, jangan biasakan untuk mendoakan kejelekan untuk diri, keluarga dan anak. Nah, itu berakibat buruk, bertepatan dengan Allah mengabulkan doa terjadi apa yang diucapkannya. Nah, senantiasa kita berusaha untuk mendoakan yang baik, bahkan juga dianjurkan untuk saling mendoakan. Para nabi pun juga diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampunan untuk kaum mukminin. Nah, itu adalah da'bul anbiya, kebiasaan, perilaku akhlak mulia dari para nabi. Qala wa lamma kana sahabatu radhiyallahu anhum a'lama al-ummah billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bihadha as-sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Nah, ketika para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling tahu, paling mengerti tentang Allah dan Rasulnya, paling faqih dalam urusan agama Allah, maka mereka adalah orang-orang yang paling teguh, paling konsisten dengan sebab ini dan lengkap dengan semua syarat-syaratnya, adab-adabnya dibandingkan selain mereka. Terbukti kita lihat doa-doa mereka makbul dalam kondisi-kondisi yang kita enggak mungkin bisa seperti itu. Mereka menyeberangi sungai Efrat, ya, menyeberang itu masuk ke negeri Persia dalam keadaan pasukan Persia sudah membakar semua perahu. Enggak ada untuk sarana untuk mengangkut mereka. Bismillah, mereka berdoa kepada Allah, kemudian jalan di atas air. Nah. Qala wa kana Umar radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwihi wa kana a'zama jundihi bihi. Dan khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab senantiasa meminta pertolongan dengan doa menghadapi musuhnya untuk mengalahkan musuhnya. Sementara di sisi beliau ada a'zamu jundih, pasukan-pasukan yang terkuat. Bukan tidak punya pasukan yang besar ketika itu. Wa kana yaqulu li ashabihi, dan beliau selalu mengatakan kepada para sahabatnya, lastum tunsaruna bi kasrah. Kamu tidak ditolong karena banyaknya jumlah, lengkapnya persediaan, peralatan perang, perbekalan. Wa innama tunsaruna minas sama. Tapi kalian itu ditolong dari langit, mendapatkan pertolongan dari langit. Allah yang menolong kamu. Dengan apa? Dengan doa. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan innamatunsaru nabi du'afaikum. Bahwa kamu itu ditolong dengan, karena orang-orang lemah. Kenapa ini orang-orang lemah? Mereka betul-betul menginginkan keselamatan pasukan kaum muslimin. Ya, imam mereka pulang sebagai apa namanya membawa ghanimah atau mati syahid. Allah selamatkan, Allah menangkan mereka. Maka sering disebutkan panggil juga Umar Khattab juga demikian, panggil orang-orang du'afa dikumpulkan. Minta mereka untuk berdoa kepada Allah. Wa kana yaqul, dan Umar bin Khattab juga selalu mengatakan kepada kita, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Fa idza ulhimtum ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Nah, kata beliau rahimahullah radhiyallahu an, saya tidak membawa kerisauan memikirkan terkabulnya doa, tapi yang saya pikirkan adalah doa itu sendiri. Justru dorongan keinginan untuk berdoa. Itu yang ada di dalam diri beliau. Kalau seorang itu diilhami untuk berdoa, berarti ijabah ma'ahu. Ini dasar pemahaman beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, pasti aku kabulkan, kata Allah. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan. Aku kabulkan. Perintah ud'uni astajib lakum langsung dijawab oleh Allah dengan astajib lakum. Juga dalam surat Al-Baqarah disebutkan oleh beliau. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Qala rahimahullahu ta'ala wa akhadha asy-sya'ir hadha al-ma'na fa nadhamahu. Pengertian ini dibuat disusun oleh seorang penyair dengan manzumahnya. Fa qala law lam turid naila ma arju wa atlubu min judika faika ma awadtani talaba. Kalau bukan karena engkau menginginkan, kalau engkau tidak menginginkan aku memperoleh apa yang aku inginkan dan aku pinta, tentunya ini dari kedermawananmu, tentu engkau tidak membiasakan aku untuk meminta. Artinya dia mengatakan kepada orang yang dermawan, ya, mungkin maksudkan itu. Jadi dibiarkan dia, diizinkan, dibolehkan dia meminta, dibiasakan. Karena orang yang memberi ini pemurah. Kalau itu kepada makhluk, sesama makhluk, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Artinya di sini kalau ini ditujukan kepada Allah, karena Allah yang mengajarkan, Allah yang membimbing, Allah yang menuntun kita, memberi taufik kepada kita untuk berdoa. Itu artinya karena Allah menginginkan kita mendapatkan apa yang kita minta. Dari tuntunan dan ajaran bimbingan taufik dari Allah itulah ketika orang itu berdoa, berarti Allah ingin memberinya sesuatu yang dipinta oleh orang tersebut. Qala faman ulhimad du'a, maka siapa yang diilhami untuk berdoa, tergerak hatinya untuk berdoa, faqad urida bihi al-ijabah. Itu maksudnya. Berarti sudah dikehendaki untuk terkabul doa tersebut. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul ud'uni astajib lakum. Wa qala wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wa fi sunan Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Namun perlu juga kita ingat terkait dengan ini juga yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada sebab yang menghalangi doa kita. Tergerak untuk berdoa tapi kebiasaan makan minum dari yang haram, wudhiya bil haram. Sebagian ulama menukil dari perkataan Ibrahim bin Adham. Yaitu ketika beliau masuk ke sebuah pasar, orang-orang di pasar itu bertanya, kami sudah dengar Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Tapi kami selalu berdoa. Kami selalu berdoa tapi tidak pernah terkabulkan apa yang kami minta. Kata Ibrahim bin Adham, matat qulubukum. Hati kalian sudah mati. Doa itu tidak terdorong. Tidak ada yang membuatnya kuat untuk sampai kepada Allah. Dikarenakan beberapa hal, kata beliau, kalian mengenal Allah tapi tidak memenuhi hak-haknya. Kalian mengatakan memusuhi syaitan, tapi kalian ikuti jalannya. Kalian ikuti bisikan. Itu diantara sebab. Ada 10 disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Naktafi ala hadal qadar insyaAllah. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Nah, itu yang paling penting. Jangan semua syarat dan mawani itu diperhatikan di dalam berdoa. Juga isi doa tersebut jangan sampai mengandung dosa dan memutus silaturahmi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.